kalau dia pengen jadi penyanyi, siapa lagi yang punya cita-cita yang pengen banget kalian capai suatu saat nanti? Ayo, siapa yang pengen berani speak sedikit aja? Hmm? Siapa? Ini video, belum video. Kamu nih? Ini jadi dompet. Kenapa pengen dompet? Eh, jemputin anak-anak. Murah, nggak terlalu. Aku speechless, asli aku speechless banget. Speechless.